Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita tidak melupakannya kepada pemiliknya Allah Azza wa Jal, karena dialah yang telah menutupi, menganugerahkan dan melimpahkan segala apa yang dibutuhkan oleh makhluk di muka bumi ini. Dia Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada sekecil apapun dari nikmat kecuali datangnya dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sesungguhnya bagi orang yang telah dianugerahkan keimanan, dia akan mencoba untuk mengkaji, mendalami, serta melakukan koreksian pada dirinya. Kalau nikmat itu datangnya dari Allahu Jalla Subhanahu, tentunya dia berhak untuk menahannya nikmat itu atas seseorang, dan dia pula yang berhak untuk mencabutnya dari siapapun makhluknya. Barakallahu fi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada kalian berada dalam satu nikmat atau tidak ada sekecil apapun dari nikmat kecuali datangnya dari Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, dari banyaknya nikmat yang telah kita nikmati, beragamnya nikmat yang telah kita ambil dan peroleh, ternyata sang pemiliknya, sang pemberi, tidak menuntut imbalan yang setimpal dari masing-masing hambanya. Dia tidak meminta dari setiap hambanya untuk membalas kedermawanan Allahu Jalla Subhanahu. Kalau itu yang diminta, maka kita tidak mungkin untuk bisa membalas kedermawanan Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala, karena kita dasarnya tidak punya apa-apa. semuanya datang dari Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Namun dialah Allahu Jalla wa'ala yang telah memberitahukan dengan beragamnya nikmat yang telah diberikan kepada makhluknya. Allahu Jalla wa'ala meminta dari mereka bentuk kesyukuran yang bila dia mewujudkan bentuk kesyukuran ini, ternyata sebuah nikmat pula dari Allahu Jalla Subhanahu. Apa yang diminta oleh Allahu Jalla wa'ala sebagai bentuk kesyukuran yang paling dalam dan paling tinggi dari seorang hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta? Ucapan Alhamdulillah dia telah lakukan. Dia tahu yang memberinya nikmat ini adalah Allahu Jalla Subhanahu. Sekarang dia dituntut atau diminta untuk mewujudkan kesyukuran yang paling tinggi dan yang paling dalam kepada nikmat tersebut, kepada Allahu Jalla Subhanahu. Ternyata Allahu Jalla wa'ala pula lah yang telah memberitahukan bentuk kesyukuran yang paling tinggi dari seorang hamba di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allahu Jalla Subhanahu. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita tentang bagaimanakah ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam qiyamul lailnya hatta tafattarat qadama, sampai kemudian kakinya itu menganga luka, lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mencoba bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha, kenapa engkau lakukan ini semua? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allahu Jalla wa Ala telah memaafkan, telah mengampuni kesalahan dosamu, dosa engkau yang akan datang dan yang telah lewat. Kenapa? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam melalui bentuk pengabdian beliau kepada Allahu Jalla wa'ala? Beliau menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku mau menjadi hamba yang banyak berterima kasih, banyak bersyukur kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimina wal muslimat, di saat Allahu Jalla wa Ala menganugerahkan nikmat yang sangat banyak di dalam hidupnya, lalu dia kemudian tampil untuk mewujudkan ibadah, ternyata ibadah yang dia lakukan itu termasuk nikmat dari Allahu Jalla wa Ala pula. Loh, kenapa menjadi sebuah nikmat padahal itu adalah sebuah tugas? Jawabannya yang pertama, bahwa kita tidak mungkin akan bisa melaksanakan tugas ibadah kepada Allahu Jalla wa Ala, tidak mampu dan tidak sanggup untuk membuka pintu kebaikan sekecil apapun, kecuali di sana harus ada bantuan dan pertolongan dari Allahu Jalla Subhanahu. Inilah rahasia firman Allahu Jalla wa Ala di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, terus wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta bantuan, meminta pertolongan. Seseorang tidak mungkin akan bisa mewujudkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, kalau tidak ada aun, bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama, bahwa ketaatan yang kita kerjakan, ibadah yang kita mencoba untuk membuka pintu-pintunya, ternyata di sana harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Lalu setelah dia Allah membantu untuk melakukan ibadah tersebut dan membantu untuk menyelesaikan dalam pelaksanaan ibadah tersebut, nilai pengabdian yang dilakukan oleh seorang hamba, buah-buah dan hasil yang akan dipetik dari sekecil apapun bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ada kepentingannya sedikit pun buat Allah Jalla Subhanahu. Allah akan tuangkan nilainya kepada hamba tersebut. Allah akan kembalikan semua buah-buahnya, hasil-hasilnya. Allah akan berikan kembali kepada mereka, barakallahu fikum. Maka dari sini, bahwa ternyata ibadah yang menjadi bentuk kesyukuran hamba yang paling tinggi kepada Allah adalah nikmat dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, maka disinilah dia pelajaran yang paling berharga di dalam hidup. Ayat ini, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau seseorang muslim dan muslimah melihat pada dirinya ada kesiapan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada kesiapan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ada kesiapan untuk kemudian menerima bimbingan-bimbingan Allah, maka itu sesungguhnya kemerdekaan hakiki di dalam hidup. Sebuah kemerdekaan, barakallahu fikum, di dunia, dan sebuah kemerdekaan pula di akhirat. Kenapa kita mengatakan bahwa ini merupakan bentuk sebuah kemerdekaan? Tatkala ada pada diri seseorang niatan, keinginan untuk barakallahu fikum mendapatkan hidayah, mendapatkan, melaksanakan ibadah, menjadikan agamanya ini lurus di dalam hidupnya, maka ini sesungguhnya barakallahu fikum sebuah langkah menuju kemerdekaan di dalam hidup. Bukankah masing-masing kita telah merasakan, kalau kita ingin membuka ketaatan, di sana ada gejolak. Sebelum kita membuka ketaatan itu, iya atau tidak, muncul kemalasan, muncul kesibukan-kesibukan kecil yang lain, muncul alasan-alasan, muncul uzur-uzur pada diri kita untuk tidak membuka amal ketaatan dan kebajikan. Datang pada diri kita ini, barakallahu fik. Tapi ketika urusannya dengan kemaksiatan, kita menjumpai pada diri kita itu dorongan. Kalaupun sekiranya banyak orang yang melihat dan melirik kita, kita mencoba untuk mencari tempat yang sunyi dan sepi, yang lepas dari pantauan manusia, dengan kita tidak ada kesadaran kalau yang melihat kita, Allah Azza wa Jalla, tidak akan luput, barakallahu fikum. Lepas semuanya itu, kita menemukan ada dorongan yang kuat dan keras dari dalam, dan juga dorongan dari luar, rahimani wa rahimakumullah. Kita menemukan adanya gejolak demikian ini barakallahu fikum, sampai kemudian kita menjadi orang yang masuk dalam sebuah perangkap. Perangkap inilah yang kemudian barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, menjadikan dia junudus syaitan, tentaranya syaitan barakallahu fikum, terbelenggu, terpenjarakan di dalam jejaring iblis laknatullah alaih. Maka barakallahu fikum, adanya kesiapan pada diri kita untuk membuka pintu-pintu ketaatan dan punya niatan untuk menjadi orang yang lurus di dalam beragama, menjadi orang yang terbimbing di dalam agama ini, maka ini adalah sebuah upaya dan langkah menuju sebuah kemerdekaan barakallahu fikum di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita bertemu mencoba mencari ayat membaca ayat Al-Qur'anul Karim, kita dipertemukan dengan sebuah ayat yang mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya dari hamba-hambaku itu, anda, iblis maksudnya, tidak memiliki kemampuan, kekuasaan untuk menguasai mereka. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan barakallahu fi, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, anda, iblis, tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk menguasainya. Siapa yang dimaksud hamba-hamba ini barakallahu fikum? Siapa? Ayat ini berbicara, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sebuah kedudukan yang agung dan mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Dialah yang tidak mungkin akan dikuasai oleh syaitan. Kalau mungkin dia menjatuhkan ke dalam dosa dan kemaksiatan, iya. Tetapi untuk dikuasai, dia tidak akan mampu dan sanggup. Ketika iblis bersesumbar di hadapan Allahu Jalla wa'ala dengan mengatakan, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali dia mengecualikan hamba-hamba engkau al-mukhlasin, orang-orang yang berakidah barakallahu fi. Atas dasar ini Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang memiliki akidah yang kokoh dan kuat tidak akan dikuasai hidupnya oleh syayatin. Barakallahu fikum. Mari kita belajar akan sebuah kemerdekaan sesungguhnya di dalam hidup. Kemerdekaan itu barakallahu fikum adalah lepasnya kita dari dua penjajah besar di dalam hidup barakallahu. Mana dua penjajah tersebut? Dan apa sih tujuannya? Maka jelas tujuan penjajah ini adalah ingin memperbudak hidup kita ini kepada hamba-hamba yang menjadi budak. Ingin mengusir kita dari pengabdian kepada Allahu Jalla Subhanahu, lalu kemudian membawa kita untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk tunduk kepada selain Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang pertama itu? yang menjadi penjajah besar di dalam hidup, yang menginginkan kerendahan, kehinaan, bahkan yang menginginkan kita untuk masuk ke dalam murka dan azabnya Allah Jalla Subhanahu. Siapa dia? Yang pertama adalah al-hawa. Hawa nafsu yang ada pada diri kita, barakallahu fi. Inilah penjajah pertama kali yang kita bertemu dan berjumpa selalu ketika kita ingin melaksanakan kebajikan dan ketaatan. Dia datang untuk membisikkan, dia datang untuk menghalangi, dia datang untuk menanamkan rasa malas pada badan kita ini. Dia gandoli, barakallahu fikum, semua anggota badan yang kita akan pergunakan untuk melangkah menuju ketaatan. Dia mencoba untuk gandoli menjadi badan yang berat, barakallahu fi. Al-hawa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, terkait bahwa ini menjadi musuh bahkan penjajah di dalam hidup, telah disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu ammarah, sering banyak menyuruh, mengajak, memerintahkan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, barakallahu. Ketika kita melihat tadi teman kita itu lurus, lurus, lurus, lurus, loh, kok tiba-tiba menjadi bengkok? Jawabannya, inilah dia. Tidak ada yang menginginkan kebengkokan di dalam hidup teman kita ini, kecuali apa yang ada pada dirinya dari hawa nafsu, barakallahu. Di saat kita mencoba untuk mendekati dia, kita sampaikan barakallahu fikum al-haq, kita sampaikan nasihat, kita sampaikan bimbingan ayat Al-Quranul Karim, kita tidak pernah menduga dan menyangka pada dirinya, dia menolak, barakallahu fikum. Bahkan darinya kemarin kita mendengar kajian ilmu, kajian Al-Quran, kajian tafsir, kajian ini, kajian itu, darinya kita mendengar, barakallahu fikum. Ketika datang untuk menasihati dia, kita menemukan perilaku yang tidak pernah kita menyangka dan menduganya. Dia menolak, barakallahu fikum. Dia menghindar. Dia mencoba untuk menutup telinganya. Dia mencoba untuk pura-pura berbagai macam sikap dan bentuk, barakallahu fikum. Dari mana semuanya ini kalau bukan dari hawa nafsu, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara dan teman kita yang dia tahu bagaimana prinsip para pendahulu kita yang soleh, yang tegar di dalam mensikapi orang-orang yang menyelisihi jalan para pendahulu kita yang soleh, sekarang melihat, barakallahu fikum, dia mencoba untuk mendekat. Kemarin dia peringatkan, sekarang dia mencoba untuk mendekat. Kemarin, barakallahu fikum, dia letakkan marah karena Allah Jalla Subhanah. Sekarang dia mencoba, barakallahu fikum, untuk kemudian mencari perhatiannya, mencari segala-galanya. Tidak ada penyebabnya kecuali al-hawa, barakallahu fi. Maka oleh karena itu al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, tujuh golongan orang yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Jalla Subhanahu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, bahwa mereka tidak meraih keutamaan itu, melainkan karena mereka mukhalafatul hawa, karena kemampuan mereka untuk berselisih dan menyelisihi kemauan dan keinginan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kalau seseorang tidak lagi punya kemampuan untuk menghadapi hawa nafsunya, maka kita menyaksikan perilaku yang aneh pada dirinya. Barakallahu fikum. Maka kemerdekaan itu sesungguhnya adalah di saat kita lepas dari belenggu hawa nafsu kita sendiri. Barakallahu fikum. Maka cukup sebagai bentuk sebuah kemenangan kita tahu bahwa hawa nafsu kita ini selalu mengajak dan mendorong kita untuk melakukan kekeliruan dan kesalahan, dosa serta penyimpangan. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah pertahanan di saat kita tahu. Barakallahu fikum. Yang kedua, lebih dari itu, sebuah anugerah besar dari Allah Jalla fi'ula, setelah kita mengetahui bahwa hawa nafsu yang kita miliki ini selalu mengajak kepada dosa dan kemaksiatan, lalu kita tampil untuk menghadapinya. Setiap bisikan, setiap barakallahu fikum ajakan untuk kemudian menjadikan kita malas, menjadikan kita tidak punya semangat, menjadikan kita barakallahu fikum dekat dengan kekeliruan, dekat dengan kesalahan, dekat dengan kemaksiatan, kita tampil untuk melakukan pembendungan terhadap diri kita sendiri. Kita tampil untuk kemudian menjadi pahlawan. Barakallahu fikum. Bisa menghadapinya, bisa mematahkannya. Inilah sebuah kemerdekaan. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana langkahnya? Bagaimana caranya untuk kita bisa lepas dari belenggu penjajahan hawa nafsu itu? Barakallahu fiik. Allahu jalla fi'ula telah memberikan kiat, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang muslim dan muslimah kalau dia berharap kemerdekaan di dalam hidupnya. Karena bila dia bisa merdeka dari belenggu ini, kemerdekaan dari penjajahan yang kedua itu lebih lagi. Barakallahu fiik. Apa kiat-kiat itu rahimani wa rahimakumullah jami'an? Mana pemberitahuan dari Allah Jalla Subhanah yang dengannya kita bisa menjadikannya atau menjadikan sebuah kekuatan untuk bisa bertarung lalu kita keluar menjadi seorang pemenang? Barakallahu fikum. Ini di hadapan diri kita sendiri. Ternyata kita dituntut untuk menjadi pahlawan, lalu kemudian dituntut untuk menjadi seorang pemenang. Mana langkah-langkahnya? Ternyata Allah Jalla wa'ala telah memberitahukan di dalam kitab suci Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu kami, saudari-saudari kami yang ada di balik tabir, ikhwani yang ada di depan ini telah menghafal ayat tersebut. Barakallahu fikum. Dalam sebuah surah pendek, surah Al-Asr. Wal-Asri. Terus. Wal-Asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat Al-Asr. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika berbicara tentang maratibul jihad, maka beliau mengangkat bahwa jihad yang paling tinggi yang harus dilakukan dan dilaksanakan adalah jihad melawan barakallahu fikum diri kita sendiri. Dan langkah-langkah yang beliau berikan sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Ketika membuka kitab Usul Al-Thalathah, di dalam mukaddimah Usul Al-Thalathah, kita bertemu dan juga berjumpa dengan kiat-kiat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam bimbingan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Lalu mana yang empat tersebut? Empat perkara yang disebutkan itu, yang pertama adalah jihadun nafas, menjihadi diri kita ini agar mau diajak, mau disuruh, mau diperintahkan untuk mencari ilmu, menjadi orang yang berilmu. Berarti ilmu itu senjata untuk kita bisa menang melawan musuh, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Barakallahu fikum. Yang kedua, kesimpulan di dalam surat Al-Asr. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fi. Ini yang kedua. Ilmu sebagai senjata tidak akan berguna menjadi senjata kalau kita tidak mengamalkannya. Barakallahu fi. Maka dia akan menjadi senjata yang ampuh, bisa kemudian mengalahkan dan membelenggu hawa nafsu kita sendiri di saat kita berilmu, lalu kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ini dua hal yang akan menjadikan kita memiliki senjata di dalam hidup. Para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bersenjatakan dua ini untuk bisa mematahkan barakallahu fikum gejolak hawa nafsunya rahimani wa rahimakumullah. Ilmu kemudian beramal. Barakallahu fi. Untuk kemudian kita bisa terdongkrak dan terdorong untuk memiliki senjata yang ini, ilmu dan amal. Ingat, di dalam mencari ilmu dan beramal itu juga banyak ujian dan cobaan. Hawa nafsu tidak akan tinggal diam melihat ada orang yang ringan berangkat ke majelis ilmu, ringan langkahnya mengantarkan anaknya ke tempat yang aman, aman dunianya, aman akhiratnya. Hawa nafsu tidak akan menerima ada seorang wanita yang tunduk kepada syariat Allah Jalla Subhanahu. Hawa nafsu tidak akan ridha melihat wanita yang kemudian mencoba untuk meniti jalan keselamatan di dalam hidupnya. Karena termasuk barakallahu fikum dari junudus syaitan, tentara-tentara syaitan yang mudah diperangkap adalah kaum wanita barakallahu fikum. Cukuplah apa yang dikatakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, uritun nar, diperlihatkan padaku neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya dari kaum wanita. Dalam riwayat al-Imam at-Tirmidzi, aqallu sakinil jannati an-nisa, penduduk surga yang paling sedikit adalah kaum wanita barakallahu fi. Tidak akan menerima rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu itu adanya wanita-wanita yang mencoba untuk meniti jejak keselamatan dan kelurusan di dalam agama. Karena adanya ujian dan cobaan untuk mencari senjata di dalam hidup, ilmu dan amal, kita harus mengikatnya dengan ikatan sabar dalam pelajaran surat Al-Asr. Bersabar ketika kita duduk di majelis ilmu dan mencari ilmu, dan bersabar ketika kita mengamalkan ilmu barakallahu fi. Ternyata senjata, dua senjata untuk kita menghadapi gejolak hawa nafsu yang menggeret atau akan menggeret kepada kesesatan, ternyata harus ditopang dengan yang ketiga, kesabaran barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui tiga hal ini sebagai penyempurna diri kita untuk bisa lepas dari belenggu barakallahu fikum, hawa nafsu, penjajahan hawa nafsu kita sendiri, setelah kita melihat diri kita ini mampu merdeka, Allah menganjurkan kita untuk mencoba berupaya menyelamatkan orang lain, juga sebagai upaya untuk mengokohkan kita di dalam kemerdekaan ini. Bagaimana? Berdakwah barakallahu fikum kepada orang lain, menyampaikan bimbingan agama, arahan barakallahu fikum. Apakah kita melalui menebar salam kepada siapa dari kaum ibu yang kita ketemukan muslimah di jalan, di pasar, di mana saja, kita coba sebar salam sebagai bentuk ilmu yang telah kita dapatkan dan kita amalkan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in in fa'altumu tahabbtum. Absyussalama bainakum. Termasuk barakallahu fikum upaya untuk kita berusaha mewujudkan amal untuk membentengi diri kita dari hawa nafsu ini, menyelamatkan orang lain melalui pintu yang sangat ringan. Tidak butuh duit 500 perak, 100 perak untuk kita kemudian mengeluarkan dari kantong kita, dari dompet kita. Tidak. Yaitu menebarkan atau menebarluaskan salam kepada siapa yang kita kenal dan yang kita tidak kenal barakallahu fi. Lewat di atas motor, ketemu bersama seseorang di jalan, assalamualaikum. Ya. Jangan sampai jalannya kecil, naik motor banter. Wala mau nengok ke kanan ke kiri ada orang lewat. Seolah-olah pemilik. Barakallah, jangan. Ketemu orang, assalamualaikum. Sejahat-jahat orang apabila terus disirami, insyaallah akan membekas rahimani wa rahimakumullah. Kita pakai atin mobil, tidak berat kita menurunkan kacanya, assalamualaikum. Menyapa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara kita barakallahu fi. Bagi kaum ibu menyapa saudarinya muslimat, ketemu dimanapun saja, masya Allah. Kalau sampai diikuti dengan jabatan tangan, bertanya barakallahu fi. Ini pengamalan kecil, tetapi akan berdampak besar. Pertama, membantu kita untuk mengokohkan diri. Karena tidak ada sekecil apapun sunnah itu bila diamalkan, kecuali akan memberikan barokat pada yang mengamalkannya. Dan tidak menutup kemungkinan barokah yang sama akan diterima oleh orang yang kepadanya kita menebarkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Empat kiat barakallahu fikum, yang dengannya kita bisa memenjarakan hawa nafsu yang terus mengintai dan mengajak kita untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan penjajah yang kedua, itulah iblis dan bala tentaranya barakallahu fikum. Kita ingin merdeka darinya. Kita ingin lepas barakallahu fikum dari belenggunya. Bagaimana cara dan langkahnya? Apa yang kita lakukan untuk membebaskan diri dari hawa nafsu? Sesungguhnya itu adalah kiat pula untuk mengusir kekuasaan iblis laknatullah alaih pada diri kita. Kalau kebaikan yang ada pada diri, lalu kemudian dijaga dan kita melindungi serta menjaganya, Allahu Jalla wa'ala akan selalu memberikan kifayah wa hasbuh, penjagaan, perlindungan, bantuan dari Allahu Jalla wa'ala selalu barakallahu fikum bersama kita. Bukankah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menasehati Abdullah ibnu Abbas dengan mengatakan, ihfadillaha, terus, yahfadka. Jaga Allahu Azza wa Jal, niscaya Allah akan menjaga engkau. Apa maksudnya menjaga Allahu Jalla Subhanah? Ay, menjaga barakallahu fikum apa-apa yang datang dari Allahu Jalla wa'ala. Kita gali, kita kaji, kita dalami, kita pelajari barakallahu fik. Lalu kita amalkan. Maka ini bentuk penjagaan terhadap syariat Allah. Kalau kita sudah berupaya demikian, niscaya Allah akan menjaga kita barakallahu fik. Allah yang akan menjaga kita. Allah yang akan memelihara kita. Allah yang akan melindungi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah barakallahu fikum kekuasaan jahiliyah itu diusir oleh Allahu Jalla wa'ala dengan kekuatan ta'ah? Jawabannya, iya. Ketaatan yang paling besar kepada Allah Jalla wa'ala adalah ketaatan dalam Tauhidullah Jalla Subhanah. Dengan ketaatan itu, singgasana kehidupan jahiliyah barakallahu fikum, lenyap pula rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu pula yang akan melenyapkan pada kehidupan masing-masing kita rahimani wa rahimakumullah. Maka langkah setelah kita melakukan ini semua, yaitu menggampangkan dan memudahkan diri untuk mengangkat tangan barakallahu fikum, meminta perlindungan kepada Allah Jalla Subhanahu, meminta kemenangan. Karena upaya mengangkat tangan, meminta kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa dengan bahasa apapun yang engkau mampu. Engkau tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau tidak bisa bahasa Arab, barakallahu fikum, bahasa Indonesia. Oh, saya enggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris, karena dia dari Inggris. Pakai bahasamu. Engkau meminta kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan dan penjagaan barakallahu fi. Di samping itu, usaha dan upaya yang kita lakukan, apa yang kita sebutkan di atas, jangan sampai kita menjadi orang yang merasa cukup dengan pengabdian kita, lalu tidak butuh lagi bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Ai, dengan makna lain, kita ujub barakallahu fikum. Jangan sekali-kali ada pada diri kita. Bukankah yang mengajarkan kita untuk banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Siapa yang meminta dengan doa ini? Siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang meminta barakallahu fikum pendidikan dan pengajaran-pengajaran doa, semuanya itu Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan, dan sekaligus beliau yang pertama kali mempraktikkannya. Di dalamnya kita menemukan ada perlindungan dari syaitan, ada perlindungan dari kesesatan, di dalamnya ada doa perlindungan dari kejahatan sihir, perlindungan dari kejahatan barakallahu fikum orang-orang hasad. Semuanya itu barakallahu fikum harus ditopang dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Berdoa kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, maka saya menyimpulkan dari jalsah duduk kita sesaat barakallahu fikum beberapa hal. Yang pertama, kita tidak mungkin untuk melakukan barakallahu fikum ketaatan sekecil apapun kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Kita meminta kepadanya, ya Allah, berikan kami bantuan dan pertolongan untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, menyelesaikan dalam hafal Al-Quran, menyelesaikan belajar, menyelesaikan semua bentuk ketaatan, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa untuk meraih segala apa yang kita impikan, yang kita cita-citakan, yang kita ingin dapatkan surga dan melihat wajah Allah Jalla Subhanahu, ternyata itu akan diperoleh dengan sebuah pengorbanan, perjuangan, dan sebuah kemenangan di dunia ini. Kemenangan yang kita maksudkan, keluar lepas dari belenggu barakallahu fikum hawa nafsu, dan lepas dari belenggu iblis dan bala tentaranya rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dari pembahasan barakallahu fikum, bila seseorang telah mendapatkan kekuatan untuk menjadi orang yang merdeka di dalam hidup, kekuatan ini harus dijaga dan dipelihara. Kekuatan ini harus dijaga. Kekuatan ini harus dipelihara. Dan tidak ada langkah dan cara memelihara kekuatan ini kecuali dengan ta'atullah jalla subhanahu. Kecuali dengan mentaati Allahu jalla subhanahu. Membuka pintu-pintu ta'at, membuka pintu-pintu ibadah. Dengan inilah kekuatan itu kita jaga dan lindungi. Bila seseorang berada dalam kemaksiatan, tidak akan ada kekuatan pada dirinya, barakallah, menjadi orang yang lemah. Baca kitab dan karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ad-Da'wa Ad-Dawah, kita akan menemukan dan menjumpai bahwa dosa dan kemaksiatan menjadikan lahiriah dan batiniah ini lemah di hadapan ketaatan kepada Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjaga kekuatan yang kita sebutkan, yang dibutuhkan dalam perjuangan untuk menjadi orang yang merdeka dari hawa nafsu dan iblis, harus dijaga dan dipelihara. Menjaga kekuatan ini dengan ketaatan, barakallahu fikum. Semoga Allahu Jalla wa Ala selalu membantu dan menolong kita untuk menjadi orang yang lurus dalam ketaatan sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya. Wallahu ta'ala alam bissalat bissawab wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada segenap saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan juga buat saudaraku dan saudariku. Barakallahu fiik. Dan tentunya mohon maaf kekurangan, kekhilafatan, kesalahan, khilaf itu datangnya dari diri dan syaitan. Kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Jalla Subhanah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.